Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qa'il fi kitabih alladhi la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. وقل رب زدني علما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي يقول الله جل في علا فيه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kelihatan di balik tiang. Kedam. Ya. Sini langsung. Nah, betul. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala syaikhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi. Wa la ukayifu wa la umathilu sifatihi ta'ala bisifati khalqihi, li'annahu ta'ala la samiyya lahu wa la kufu'a wa la niddan lahu wa la yukasu bihalqihi, fa'innahu subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairihi wa asdaku qilan wa ahsanu hadithan. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعديل فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ajzala lahul mathubah wal maghfirah. Kemudian aku tidak mentakif dan mentamthil sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluknya. Ini penegasan dari beliau. Aku tidak menyerupakan, demikian pula menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak seorang pun yang memiliki persamaan nama dengannya, demikian pula tidak ada yang setara, tidak ada sekutu atau tandingan baginya, dan juga tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Rabbuna subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dan juga maha tahu tentang seluruh ciptaan dan makhluknya. Wasdaku qilan wa ahsanu hadithan. Rabbuna subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling benar perkataannya dan yang paling baik ucapannya. Yaqulu Ma'ali Syekh Dr. Shalih bin Fauzan حفظه الله تعالى فقوله ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه يعني لا أعلم كيفيتها ولا مثليتها وإنما هذا من علم الله جل وعلا لا يعلم كيفية صفاته إلا هو ولا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالمؤمنون يعلمون ربهم وأنه هو ربهم وخالقهم ويعلمون وجوده وكماله لكن لا يحيطون به. Beliau menjelaskan tentang ucapan Syekh rahimahullahu taala, aku tidak mengetahui kaifiyahnya karena ini merupakan kekhususan dari ilmu Allah azza wa jalla. Tidak ada yang dapat mengetahui kaifiyat sifatnya kecuali Dia dan juga kaifiyat zatnya. Allah azza wa jalla khabarkan dalam surat Thaha 110, Ia mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di hadapan mereka atau di belakang mereka. Sementara makhluk, mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, tentu mengenali Rabb mereka, pencipta mereka, mengetahui keberadaannya, tempatnya, dan juga kesempurnaan. Namun ilmunya serba terbatas. Barakallahu fikum. Wa qawluhu la samialah ya'ni la ahad yastahiqqu ismu 'ala al-haqiqah. Wa laysa ma'na la samialah la ahad yusamma bismihi. Li'annahu yusamma al-makhluq al-aziz wal-malik. Yusamma al-makhluq bima yuwafiqu ismu al-khaliq fil hurufi wal ma'na. Lakin la yuwafiqu fil kayfiyah. Kata beliau, maksud dari la samialah, tidak sesuatu pun yang memiliki persamaan nama dengan namanya itu secara hakikatnya dan kaifiyahnya. Barakallahu fikum. Adapun secara lafaz dan makna, makhluk menamakan diri-diri mereka dengan Al-Aziz, Al-Malik, dan yang lainnya. Hurufnya sama, lafadznya sama, maknanya sama, tetapi tidak menunjukkan kepada persamaan kaifiyah dan hakikah. Ini sudah kita lewati pada pertemuan kita sebelumnya. Bukan seperti yang diyakini oleh mereka az-zanadiqah wal-qaramithah dari Ismailiyah dan Bautiniyah, wahakada al-falasifat, yang menyatakan di saat terjadi kesamaan maka terjadilah kesamaan antara hakikat dan kifiyah. Ini tiqat mereka. Namun ahlu sunnati wal jamaah tidak memahami seperti yang difahami oleh mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Famana la samiyala ya'ni la ahad yastahiqusmu alal haqiqah. Ini maksudnya secara hakikat dan kifiyahnya. Kama qala ta'ala fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia ay la ahad yusawi Allah azza wa jal fi asma'ihi wa sifatihi. Maka beribadalah engkau dengannya, beribadalah kepadanya, kemudian teguhkanlah, kuatkanlah qalbumu untuk beribadah kepadanya. Apakah ada yang serupa dengannya? Hal istifham di sini maknanya an-nafi. Ya. La ahad maksudnya tak seorang pun, tak makhluk pun yang sama. Apa maksud samanya? Kaifiyah dan hakikatnya di dalam nama dan sifat-sifatnya. Wabillahi taufiq. Wa qawluhu wa la kufwa. كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا أحد يكفيه سبحانه ويساويه جل وعلا. Kemudian Allah Azza wa Jalla tak setara dengan siapapun, dengan makhluk manapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. La ahad yukafihi subhanahu wa ta'ala wa yusawihi jalla fi'ula. Wa billahi taufik wal hidayah. Wa qawluhu wa la niddalah an-nidd wal mathil aydan wa ja'alu lillahi andada jamu nidd wa huwa al mathil wa ja'alu lillahi andadan li yudillu an sabilihi ultamatta'u fa inna masirakum ila an-nar an-nidd tidak ada sekutu dan tandingan untuknya. Mereka menjadikan tandingan-tandingan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sekutu untuknya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla khabarkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-30. Mereka-mereka yang mengabdikan diri kepada asnam menjadikan sekutu atau tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Apa tujuan dan ghayah mereka? Liyudhillu an sabili, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dibuatlah hal-hal yang melalaikan, dibuatlah sekian rintangan-rintangan, dan mereka berpikir bagaimana agar manusia itu jauh dari Allah Azza wa Jalla, lalai mengingat Allah Azza wa Jalla. Liyudhillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Perintah ya, maknanya tahdid. Tamatta'u ya, perintah maknanya ya, tahdid ya, mengancam. Sebab tempat kembali kalian ke dalam an-nar. Falladzina 'abadul asnam ja'aluha andatan lillah. Mereka-mereka yang mengabdikan diri kepada asnam dan yang lainnya, benar-benar mereka menjadikan sebagai sekutu tandingan milik Allah Azza wa Jalla, musyabahatan lahu subhanahu wa ta'ala, serupa, mirip dengan. Wa illa limadza 'abaduha ma'ah? Kalau tidak demikian, apa manfaatnya mereka mengabdikan diri kepadanya? Wa li hadza yaumul qiyamah yaqulun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nanti di hari kiamat mereka akan berkelahi. Ya. Berdebat, bertikai, saling berlepas diri. Demi Allah, kata mereka, sungguh kami benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Baru sadar. Idh nusawwikum, di saat kami menyamakan, menyerupakan kalian, asnam, asjar, barakallahu fikum, ahjar, dan yang lainnya, birabbil alamin, dengan rabbul alamin. Inilah hakikat asyirku billahi azza wa jal. At-taswiyah, taswiyatul khaliq bil makhluk, di mana hamba menyamakan antara khaliq dengan makhluk. Idh nusawwikum biman birabbil alamin, di saat kami di dunia menyamakan engkau dengan rabbul alamin. Hakikatu syirk billahi azza wa jal. Wabillahi taufik wal hidayah. Allah Azza wa Jalla di saat mereka saling berlepas diri, saling menyalah-nyalahkan, dan ini banyak sekali ya. Inna hadha lahaqqun takhasumu ahli nar. Inna hadha lahaqq takhasum ahli nar. Allah Azza wa Jalla bungkam mereka, ma yubaddalu al-qawl ladayya, ma yubaddalu al-qawl ladayya wa ma'ana bidhulamin al-abid. Barakallahu fikum. Keputusan Allah Azza wa Jalla tidak bisa diganggu-gugat di saat telah diputuskan kepada mereka. Ya'tarifun annahum sawuhum bi rabbil alamin fi dunya. Di dunia mereka benar-benar tahu dan mengakui bahwa mereka menyamakan sesembahan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Fastahaqqun nara yaumil qiyamah min babi tahassur, sehingga mereka berhak untuk memperoleh an-nar di hari kiamat yadzan billah. Qala ta'ala alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya'dilun bimana yusawuna bihi ghairahu minal makhluqin. Orang-orang kafir mereka menyamakan sesembahan mereka dengan Rabbul Alamin. Ikhwatil kiram, ahibbati fid dini rahimani wa rahimakumullah, wa la yuqasu bi khalqihi. Sebab Rabbuna Jalla fi'ula tidak bisa dibanding-bandingkan dengan makhluknya. Fahuwa subhanahu la yuqasu bi khalqihi fi asma'ihi wa sifatihi. Fal asma'u wa sifat wa in kana tashtariku fil lafzi jumlatan makna lakinnaha takhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah. Ini sudah kita lewati. Barakallahu fikum. Maksudnya dari sini adalah tidak sama, tidak ada dan tidak bisa dibandingkan secara hakikat dan kayfiyah. Nah. Wa yaqulu hafizahullah ta'ala wa qawluhu fa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Huwa a'lamu bi nafsihi wa amma ghairu fala ya'lamu 'anillah illa ma 'allamahu Allah jalla wa 'ala. Rabbuna jalla fi 'ala maha tahu tentang dirinya dan juga maha tahu tentang seluruh makhluknya. Adapun selainnya, kita maksudnya makhluk, tidak ada yang dapat mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla illa ma 'allamahu Allah jalla wa 'ala, kecuali ilmu yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan. Al-malaikatu taqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Contoh pertama, para malaikat mereka tidak segan dan tidak gengsi untuk menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini malaikat. Di saat Imam Malik diprotes, Anda imam, kami datang jauh-jauh dari penduduk kami membawa sekian pertanyaan-pertanyaan, namun hanya segelintir saja yang Anda jawab. Nah, protes. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tang malaikat. Malaikat saja tidak malu menyatakan demikian. Saya siapa? Nah, pelajaran kehati-hatian dari a'immatuna, a'immatul huda di dalam berfatwa. Wabillahi taufik wal hidayah. Allahu jalla wa 'ala yaqulu li nabiyhi. Berikutnya contoh lain tentang nabinya, kekasihnya, afdalul anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada beliau agar memohon tambahan al-ilm. Allah Jalla wa Ala yaqul wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu masih ada lagi yang lebih sampai berujung pada Rabbuna Jalla fi'ula. Wa yaqul wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit. Itu nabi kita salawatullah wa salamu alaihi. Fahuwa subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairi. Tentu Rabbuna Jalla fi'ula lebih tahu, lebih alim tentang dirinya dan tentang seluruh makhluknya. Wa amma ghairuhu fala ya'lamu haqiqatallahi wa kayfiyatallahi jalla wa ala la ya'lamu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara selainnya tidak ada yang dapat mengetahui hakikat dan kayfiyahnya kecuali Allah azza wa jalla. Wa qawluhu asdaqu qilan wa ahsanu haditsan, paling benar perkataannya, paling baik, paling indah ucapan-ucapannya. Kama fil Quran, wa man asdaqu minallahi qilan, siapa yang paling benar, paling lurus, paling tepat perkataannya daripada Allah azza wajal. Wa man asdaqu minallahi haditsan, la ahad ahsanu minallahi wal asdaqu minallah. Allah qala fi kitabi annahu samiun wa annahu basirun wa annahu hakimun wa annahu alimun wa anna lahu wajhan wa anna lahu yadain, qala hadha an nafsihi subhanahu wa ta'ala fa huwa a'lamu bi nafsihi. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah azza wajalla menyebutkan tentang dirinya, annahu samia ya, wa annahu basir, wa annahu hakim, wa annahu alim, wa anna lahu wajhan. Lalu sunnah mengimani. Sementara mereka al-mu'attilah wal-mumassilah barakallahu fikum menyatakan wajah itu zat. Yufassirun al-wajh bi-zat kama marra ma'ana. Mereka mentahrif, yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ih. Ima tahrifun bil lafzi au bil ma'na. Tahrif. Wa ja'a rabbuka wal malaku wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada penetapan sifat wajah. Ya. Anna law wajhan wa yabqa wajhu rabbika illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Al wajh. Barakallahu fikum. Anna lahu wajhan. Ahlus sunnah yu'minun. Sementara mereka yat'awwalun. Wa anna lahu yadain. Hakikah. Mereka menyatakan kudrat. Kuasaan. Yat. Ta'awalun, yufassirun ala ghairi muradillah wa rasulih. Barakallahu fikum. Lima khalaqtu biyadai. Yu'minun al-sunnah. Penetapan sifat. Liyad. Qal hadha an-nafsi subhanahu wa ta'ala fa huwa a'lamu bi nafsihi. Thumma yati haula al-mu'attilah wa yaqul. Aywa yaqulun hadha la yaliku billah. Datang mereka mu'attilah. Barakallahu fikum. Tidak pantas. Ini semua ditetapkan. Ma yaliku billahi an yuqal lahu wajhun wa la yuqal lahu yadun wa la yuqal innahu sami' wa la basir. Ya anna hadhihi sifat fil khalqi mawjudatun wa idza asbatnaha syabbahna Allah bi khalqihi. Ini alasan mereka. Sifat-sifat di atas ada pada makhluk. Jika kita menetapkannya, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini sudah kita lewati ucapan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhawi dalam akidahnya, akidah Tuhawiyah. Yang tidak berhati-hati dalam persoalan ini, lam yusibit tanzih. Karena tujuan mereka ingin mentanzih. Ya, mensucikan Allah Azza wa Jal. Namun ternyata kebablasan. Nah, barakallahu fikum. Ini alasan mereka. Apa jawabannya? Sudah kita lewati. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dari sini ahlu sunnah dituduh sebagai musyabbihah. Ahlu sunnah mentashbih khalik dengan makhluk. Ahlu sunnah dari sini dituduh sebagai mujassimah. Sebab ahlu sunnah mentathbit sifat-sifat Allah SWT yaliku bijalalihi. Hal ta'lamu lahu samia? Wabillahi taufik wal hidayah. Karena ya Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu taala dalam syarahnya kita Tuhawiyah, fahadallah azza wa jalla ahla sunnati wal jamaah lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi idznihi, dalam persoalan asma wa sifat. Billahi taufik wal hidayah. Coba diulangi. Fanazzaha. فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, Rabbuna jalla fi'ula nazzaha nafsah, membersihkan, mensucikan dirinya dari mereka-mereka al-mukhalifun min ahli takyif wa tamthil, yang menyelisihi jalur kebenaran dari kalangan at-takyif dan tamthil. Mereka mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Dan juga dari mereka an-nufah, an-nafun, an-nufah, yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ahli tahrif wa ta'til, Allah Azza wa Jalla bersihkan itu semua dalam surat As-Saffat, ayat yang terakhir. Ayat-ayat yang terakhir. Nah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini kesucian, kebersihan Rabbuna Jalla fi'ula Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifati. Ahlu takyif at-tamthil, tahrif wa ta'til, wassalamun alal mursalin, selamatan tentunya bagi mereka al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulu Ma'ali Syekh Dr. Salih bin Fuzan Al-Fuzan hafizallahu ta'ala warah wa sadda khutah, nazzaha nafsahu subhanahu wa ta'ala madhhab at-ta'ifatain, madhhab al-mumathilah wa madhhab al-mu'attilah. Allah Azza wa Jalla mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari dua madhhab yang menyimpang, madhhab al-mumathilah dan madhhab al-mu'attilah. Wa asbata li nafsihi al-asma' wa sifat ala ma yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbuna Jalla fi'ula mentasbit, menetapkan asma wa sifat pada dirinya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Walihada qal subhanallah amma yasifun, wa qala subhanallah amma yushrikun, nazzaha nafsahu an dhalik. Dari mereka-mereka al-mukhalifun dan an-nafun. Al-mukhalifun min ahli takyif wa tamthil, an-nafun min ahli tahrif wa ta'til, min al-jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah. Barakallahu fikum. Wa man salaka maslakahum wa nahaja nahjahum. Wabillahi taufiq. Hadza huwa al-madhhabul haqq. Inilah madhab yang hak. Wa huwa alladhi 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Madhab ini madhab di mana yang telah dilalui oleh ahlus sunnati wal jamaah. Wa huwa alladhi qala syaikh rahimahullah ta'ala innahu aqidatuh wa mu'taqaduh. Dan yang ditegaskan oleh syaikh bahwa ini adalah akidah keyakinan beliau rahimahullahu taala. Wabillahi taufiq. Qala taala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun nazzaha nafsahu amma yasifu bi ahli ta'til wa ahli tamsil. Rabbuna jalla fi'ula benar-benar membersihkan, mensucikan dari mereka ahlu ta'til al-mu'attilah wa ahlu tamsil al-mumassilah. Thumma qal wa salamun alal mursalin. Kenapa mereka selamat? Sallam alaihim li salamati ma qaluhu fillahi azza wa jal li salamatihi minal aibi wan naqs. Fal mursalun wasafullaha bima wasafa bihi nafsahu. Al mursalin, utusan-utusan Allah azza wa jal, mereka diberikan pujian, sanjungan oleh Allah azza wa jalla, yaitu berupa keselamatan. Kenapa mereka selamat? Mereka selamat dari membicarakan Allah azza wa jalla. Nah, selamat dari mencacatinya, selamat dari menodainya, selamat dari mentakif, mentamsil, mentahrif, mentaktil dan seluruhnya. Selamat mursalin. Wabillahi taufik wal hidayah. Lidzalika sallamullahu alaihim wa khatamal ayat biqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin lahu sana'u kulluhu walhamdu kulluhu la yastahiqquhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat As-Saffat ini ditutup, diakhiri dengan pujiannya, dengan sanjungannya, karena ia berhak memperoleh dan mendapatkan pujian dan sanjungan, dan seluruhnya itu mutlak milik Allah azza wa jalla, la yastahiquhu illahu. Wabillahi taufik wal hidayah. Fahal ba'da hadzal bayan yadhunnu ahadun anna syekh indahu syai'un yukhalifu bihi ahlul ilm kama yattahimuhu khusum. Al-jawab la, fahadhi akidatuh waltihatun naqiyatun mimma yarmunahu bihi minasyubuhat. Kira-kira setelah penjelasan yang ringkas ini, ada yang menganggap bahwa syekh menyelisihi ahlul ilm, seperti yang diklaim oleh para penentangnya. Jawabannya tidak. Dari mana? Ya, beliau menisi mazhab ahlu sunnati wal jamaah. Di atas sudah dilewati. Wahuwa alladhi qala asyikh rahimallah innahu akidatuh wa mu'taqaduhu. Barakallahu fikum. Dari sisi mana? Menisi ahlu ilm. Nah, barakallahu fikum. Ini keyakinan beliau sangat jelas, gamblang, bersih dari tuduhan mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Khawatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Juga ini kita arahkan kepada mereka-mereka yang selalu membenci Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Nah, mereka-mereka yang mencintai beliau akan semakin mantap, kokoh di atas keimanannya kepada Allah azza wa jal, karena hakikatnya apa yang mereka tuduhkan tidak benar, dan beliau berjalan di atas mazhab ahlu sunnati wal jamaah. Sementara mereka yang alergi dengan wahabi, mereka akan semakin panas tentunya, tidak senang dengan penjelasan-penjelasan yang seperti ini. dan mereka tetap yakin di atas kebatilannya, sebagaimana orang-orang kafir yakin di atas kekufurannya. Animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ternyata sesama mereka saling memberikan wasiat kesabaran di atas kekufuran. Animshu wasbiru ala alihatikum. Tetap kalian beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Juga bukan seperti yang mereka klaim di tengah-tengah kita, bahwa Syekh rahimahullah ta'ala, jika ini yang dimaksudkan, merupakan atau menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang menyesatkan umat. Jika Anda membenci, silakan benci. Tetapi la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'tiluhu aqrab littaqwa. Akhirnya kita nanti akan bertahkim kepada Allah Subhanahu. Ujung-ujungnya kita akan berhukum, ya, barakallahu fikum, kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Dan ini yang akan kita bawa nanti, kita bawa mati. Akidah sunnati wal jamaah dan akidah yang diyakini oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Syekh ala madhabi ahli sunnah. Madhlum. Dan semoga dengan ujian seperti ini semakin menambah dan mengangkat derajat beliau fil iliyin ma'an nabiyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, lebih-lebih di akhir zaman kita ini, di mana mereka-mereka yang berupaya membela beliau dan mengikuti mazhab beliau benar-benar merasa tersakiti mereka dan tidak kuat, sehingga mereka menyerang dan menyebarluaskan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap beliau di tengah-tengah kaum muslimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Satu ayat di dalam surat Al-Maidah yang kita baca di atas, Allah Azza wa Jalla memberikan nasihatnya kepada mereka-mereka yang beriman. Kunu qawwamina lillah. Maksudnya qa'imina bil haqqi lillahi azza wa jalla la li ajlin nas wa sum'ah. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala Al-Qurashi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Qur'an Nazim. Jadilah kalian yang memperjuangkan kebenaran karena mengharap Allah Azza wa Jal. Ya. Karena beliau memperjuangkan mazhab Ahlu Sunnati wal Jamaah, mestinya dibela. Mestinya terus diperjuangkan. Mestinya terus dijawab syubhat-syubhat yang tidak benar tentang beliau. Lillahi Azza wa Jal. Ibnu Katsir ingatkan lillah. Awamina lillah. Perintah untuk ikhlas. Berat. Perintah untuk tulus. Lillah. Kata Ibnu Katsir, lali ajlinnas wasum'ah. Bukan membela al-haq demi mengharapkan wajah-wajah manusia supaya mereka menyanjung, memuji, ya, menggelari syaja'ah. Nah, kuat, kokoh, atau sumah. Kedua, syuhada bil qist. Jadilah orang-orang yang menjadi saksi dengan keadilan, bukan kezaliman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'tiluhu aqrabu littaqwa. Kata As-Sidi rahimallahu ta'ala, walau kana kafiran au mubtadi'an, bisa dilihat nanti dalam tafsir As-Sidi, fa innahu yajibul adl fihi wa qabulu ma ya'ti bihi minal haqqi li'annahu haqqun la li'annahu qalahu. Wabillahi taufik. Kalau Anda membenci syekh, membenci dakwah beliau, urusan Anda. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan rambu-rambu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu untuk tidak berbuat adil. Barakallahu fiikum. As-Sidi menjelaskan, sekalipun orang itu kafir, mubtadi, musuhnya maksudnya, yang kita benci, mereka al-kafirun, al-musyrikun, al-mubtadi'un, maka kata Syekh, fa'inau yajibul adl fihi, tetap dalam koridor di atas al-adl. Dan juga menerima, qabul, mayati bimil haqi, dari mereka kebenaran. Li'annahu haqqun, karena memuat kebenaran. La li'annahu qalahu, bukan karena ucapan dia. Beda. Karena mereka al-kafirun, al-musyrikun, al-mubtadi'un, barakallahu fikum, itu ya'ti bil haqqi, diterima. Karena kebenaran, muatannya. La li'annahu qalahu, bukan karena ucapannya. Walayarudul haq, dan juga tidak boleh kata beliau menolak kebenaran li ajli qawlihi, karena ucapannya. Fa inna hadza zulmun lil haqqi, karena ini merupakan kezaliman terhadap kebenaran. Nanti bisa dirujuk dalam tafsir As-Sa'di surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Wabillahi taufik wal hidayah. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penjelasan-penjelasan seperti ini, mereka-mereka yang berada di madhab ahlus sunnati wal jamaah akan semakin kokoh keimanan mereka, akan semakin mantap naam di dalam mereka, mereka membangun keyakinan mereka di atas madhab ahlus sunnati wal jamaah. Sementara selain dari mereka akan semakin sakit dan akan semakin terganggu, ya, barakallahu fikum, dari penjelasan-penjelasan yang seperti ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu talabul ilm dan memberikan taufik serta hidayahnya untuk istiqamah di atasnya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.